Generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Gak punya apa-apa, ternyata hidup sederhana. Para pejabat, oh ya, oh ya, oh ya, yeah. Yo lampu semua. Generasi masa depan, gak berpendirikan penyakitan. Generasi gak berpendidikan penyakitan. Oh, dengan naik sama dengan hidup penuh tanda tanya. Kelebihan dan nanya kemah roda hitam Pertamina, oh ya, yeah. Lampung, lampung, lampung semua. Generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Generasi masa depan, gak berpendidikan. Masa depan,